masukkan Yeo. Jangan beli VCD bajakan ya. Beli VCD original Perdana Record. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Matur sembah nuwun. Subscribe channel favorit Perdana Record Surabaya. Matur sembah nuwun.